Oci. Iya mbak. Saya mau bertanya. Sampean milih sate wedhus apa bakal wedhus sih? Bakal wedhus ta. Kenapa? Soalnya kayak duite. Ngono ya? Iya. Oh jadi Oci senang sing berduit duit ngono ya? Betul. Masih mampu kan ya apa sih minta kayak duite? Masih mau wedhus kan gak apa-apa sih kayak duite? Kok minta kayak duite? Jadi saya tuku-tuku-tuku-tuku. Siap, tak tiru nih lah Oci. Benar. Wedhusi. Wedhus ki blados. Biar aku ki bakal wedhus kok. Sayang apa ya? Gak bisa. Terima kasih.